Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalamu ala ibadihi alladhina istafa. Amma ba'du. Kita melanjutkan kitab Sahih Al-Bukhari dan kita masih di bab ke-6. Bab Maja'a fil ilmi, tentang adab di dalam mencari ilmu dan bagaimana metodologi dalam belajar. Dan telah kita sebutkan bahwa di antara cara belajar adalah al-qira'ah wal-ardu al-muhaddif, menyampaikan ilmu kepada guru dan guru mengakui ilmu itu. Standarnya atau yaitu idealnya guru yang menyampaikan, guru yang menyampaikan ilmu dan murid mendengar, itu idealnya. Sehingga riwayat hadis yang paling kuat ketika seorang rawi mengatakan sami'tu, saya mendengar guru saya mengatakan. Tapi terkadang metodenya dengan cara murid yang menyampaikan, murid yang membaca, kemudian gurunya mengakui, ya, yaitu apa yang dibaca itu benar. Itu yang dinamakan dengan qira'ah wal ardu al-muhaddis, baca di depan guru atau menyampaikan ilmu kepada guru dan guru mendengar, setelah itu guru mengakui. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari membawakan hadis, satu hadis yaitu hadis nomor 63. Beliau berkata, haddatsana Abdullah bin Yusuf, telah mengabarkan kepada kami Abdullah bin Yusuf. Beliau berkata, haddatsana Al-Laits, telah mengabarkan kepada kami Al-Laits an Sa'idin huwal Maqburi, dari Sa'id, dan beliau adalah Al-Maqburi. An Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, dari Syarik bin Abdullah bin Abi Namir. Annahu sami'a Anas bin Malik, bahwasanya beliau mendengar Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, bainama nahnu julusun ma'a Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, pernah ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah di masjid, dakhala rajulun ala jamalin, tiba-tiba masuk seseorang dari orang Badui dengan mengendarai unta. Fa'ana khofu fil masjid, kemudian untanya ditali di masjid. Thumma aqalahu, setelah itu diikol. Ikol itu kalau unta biasanya supaya tidak banyak gerak, kakinya diikat. Jadi mengikat kaki unta supaya tidak banyak gerak, itu namanya diikol. Thumma qala lahu, setelah itu orang Badui ini mengatakan, ayyukum Muhammad, siapa Muhammad, yaitu mana Muhammad, maksudnya di mana Muhammad di antara kalian. Wa nabiyyu sallallahu alaihi wasallam muttaqi'un baina dhahrainihim, dan waktu itu Rasulullah duduk bersama kita. Fakulna, kemudian kami katakan kepada orang itu, orang yang datang itu orang Badui itu, hadza rajulul abyadul muttaqi'u, yang kau cari itu adalah dia yang sedang bersandar, yang warna kulitnya itu abiyat, putih, yaitu Nabi Muhammad. Beliau orang yang putih dan beliau waktu itu sedang bersandar. Faqala lahu rajulu, akhirnya orang Badui ini datang ke Rasulullah, kemudian beliau bertanya, Ibnu Abdul Muttalib, apakah engkau putranya Abdul Muttalib. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan qad ajabtuka. Ya, benar. Faqala rajulu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu bertanya kepada Rasulullah beberapa pertanyaan. Inni sa'iluka. Saya akan bertanya kepada engkau. Famusyaddidun alayka fil mas'alati. Tapi memang saya terlalu keras, yaitu saya itu keras omongannya di dalam pertanyaan ini. Fala tajid alayya fi nafsika. Maka tolong kamu jangan marah sama saya. Faqala, maka Rasulullah mengatakan, sal amma badalaka. Silakan tanyakan apa yang ingin kamu tanyakan kepada saya. Faqala, kemudian orang itu mengatakan, as'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Saya ingin bertanya kepada engkau dengan bersumpah kepada Tuhan kamu dan Tuhan nabi-nabi sebelum kamu. Allahu arsalaka ilan nasi kullihim. Demi Allah, saya ingin bertanya, apakah benar Allah yang mengutus kamu kepada semua manusia sebagai rasul? Faqala, maka Rasulullah mengatakan, Allahumma na'am. Iya, benar. Qala, kemudian orang itu bertanya, anshiduka billahi Allahu amaraka an tusalli shalawatil khamsi fil yaumi wal lailati. Saya sumpah kamu lagi, apakah Allah yang memerintahkan kamu supaya kami menegakkan salat 5 waktu setiap hari semalam? Qala, Allahumma na'am. Maka Rasulullah mengatakan, iya, benar. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, anshuduka billahi, saya sumpah lagi kamu, Allahu amaraka an nasuma hadha syahra minas sanah. Apakah benar Allah yang memerintahkan kamu supaya kami puasa di bulan ini setiap tahun, yaitu di bulan Ramadan? Qala, Allahumma na'am. Maka Rasulullah mengatakan, benar. Qala, kemudian orang itu bertanya lagi, anshuduka billahi, Allahu amaraka an ta'khudha shadaqata min aghniyaina wa taqsimuha ala fuqara'ina. Apakah benar Allah yang memerintahkan engkau supaya engkau mengambil harta zakat kami yang diambil dari orang-orang kaya di antara kami dan dibagi kepada orang-orang miskin di antara kami? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, Allahumma na'am. Iya. Faqala rajulu, maka orang ini mengatakan, amantu bima ji'ta bihi. Saya beriman dengan apa yang kamu bawa. Wa ana rasulun man wara'i min qaumi. Dan saya utusan dari kabilah saya. Itu nanti masyarakat itu nanti akan mengikuti saya. Saya diutus ke sini untuk memperjelas tentang dakwah Islam yang sampai kepada kita. Apakah benar itu Islam? Nanti saya pulang dan saya akan mendakwahkan dakwah ini kepada mereka dan mereka akan beriman. Wa ana Dhimam bin Tha'labah akhu Bani Sa'ad bin Bakar. Dan saya kenalkan, nama saya adalah Dhimam bin Tha'labah. Dan saya dari kabilah Bani Sa'ad bin Bakar. Rawahu Musa wa Ali bin Abdul Humaid an Sulaiman an Thabit an Anasin an Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Beliau mengatakan, saya juga mendapatkan riwayat, kata Imam Bukhari, tetapi riwayat ini dari jalur yang lain, yaitu dari Musa dan Ali bin Abdul Hamid, dari Sulaiman, dari Thabit, dari Anas bin Malik, yaitu sumber sahabatnya sama dengan Anas, tapi jalurnya lain. Kalau tadi riwayat tadi yang pertama dari Abdullah bin Abi Namir, Syarik bin Abdullah bin Abi Namir, dari Anas, tetapi kalau ini dari Thabit, dari Anas. Dari Rasulullah SAW seperti itu, yaitu lafadznya hampir sama. Hadis ini kalau kita perhatikan, ini hadis ya, dibawakan oleh beliau Imam Bukhari dalam bab tentang cara mendapatkan ilmu. Berarti cara mendapatkan ilmu itu bisa guru yang menyampaikan, dan itu yang ideal. Guru yang menyampaikan ilmu, muridnya diam mendengar. Itu yang ideal. Tetapi terkadang bisa dengan cara murid menyampaikan, mempertanyakan, setelah itu guru itu mengatakan iya. Dan bisa setelah itu baru saya katakan, saya mendengar guru saya mengatakan ini, padahal guru saya enggak mengatakan, saya yang mengatakan, cuma guru saya mengakui. Dan itu dinamakan dengan al-qira'ah alal muallim, membaca di hadapan guru. Dan nanti kata para sahabat ketika, yaitu para sahabat yang duduk di masjid bersama Rasulullah, mereka takjub dengan pertanyaan Dhimam bin Tha'labah. Dan ini kata Umar bin Khattab dan yang lainnya, sampai mereka mengatakan, saya tidak pernah melihat seorang badui yang paling cerdas, yaitu sampai pertanyaan dia itu sangat sangat kita kagumi, yaitu sampai kita itu takjub dengan metode pertanyaan dia, kecuali Dhimam ini, karena dia itu, yaitu pertanyaan dia itu menunjukkan dia itu orang yang berakal dari orang yang badui. Orang badui enggak seperti itu biasanya. Dan para sahabat itu memang mereka itu biasa menunggu datangnya orang-orang badui, karena para sahabat dilarang untuk bertanya. Para sahabat dilarang untuk bertanya kepada Rasulullah SAW. Sehingga mereka itu terkadang punya pertanyaan yang ingin mereka tanyakan kepada Rasulullah, tapi mereka tidak berani sampai bertahun-tahun. Setelah itu mereka itu biasanya nunggu datangnya orang-orang badui yang berakal. Orang-orang badui yang berakal, orang-orang badui yang cerdas, di mana orang badui itu bertanya kepada Rasulullah dan Rasulullah itu menjelaskan, sehingga banyak faedah yang mereka dapatkan. Sampai Umar bin Khattab beliau mengatakan ketika mendengar diskusi antara Dhimam bin Tha'labah dengan Rasulullah, beliau mengatakan, ma ra'aitu ahsana mas'alatan wala aujaza min Dhimamin. Saya tidak pernah mendapatkan pertanyaan yang paling indah yang dilontarkan kepada Rasulullah dan yang paling ringkas kecuali pertanyaan yang dilontarkan oleh Dhimam bin Tha'labah ini. Abdullah bin Abbas beliau juga mengatakan, fama sami'na biwafidi qaumin kana afdhala min Dhimam. Kami tidak pernah mendengar delegasi utusan dari kabilah-kabilah yang datang ke Rasulullah dan melontarkan pertanyaan yang paling mulia, yang paling penting kecuali pertanyaan Dhimam ini. Berarti menunjukkan Dhimam ini sangat bagus dan diskusi ini sangat ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Jadi intinya di sini, kalau kita perhatikan di sini, Dhimam kata Anas bin Malik datang ke Rasulullah SAW dan waktu itu kami sedang duduk bersama beliau. Beliau berarti belum melihat Rasulullah. Rasul itu seperti apa wajahnya? Cuma isyaratnya bahwa beliau itu mendengar dakwah Islam, yaitu dakwah Islam itu masuk ke kabilahnya. Tetapi beliau itu, yaitu kabilahnya belum langsung beriman kepada dakwah Islam itu, sampai mereka mengutus Dhimam untuk datang ke Madinah untuk memperjelas apakah dakwah Islam yang sampai kepada mereka itu benar atau tidak. Jadi mereka itu ingin mencari kejelasan berita. Akhirnya Dhimam bin Tha'labah itu datang ke Rasulullah untuk mempertanyakan berita-berita yang sampai kepada mereka tentang Islam. Syariat Islam ini benar atau tidak? Sehingga Dhimam belum pernah ketemu dengan Rasulullah, belum tahu Nabi Muhammad itu seperti apa. Setelah itu beliau naik unta kemudian masuk ke masjid. Kalau disebutkan dalam riwayat ini, Dhimam itu masuk masjid dengan untanya. Dhimam masuk masjid dengan untanya, akhirnya sebagian ulama mengatakan berarti unta itu boleh dibawa ke dalam masjid. Menunjukkan lagi berarti kotoran unta itu tidak najis. Itu istinbat beberapa ulama dari riwayat ini. Karena kalau kita lihat secara lafadz riwayat ini, memang dakhala rajulun ala jamalin. Ada orang yang masuk ke masjid dengan untanya, wa ana khahu fil masjid. Kemudian diikat untanya itu fil masjid, di masjid. Berarti menunjukkan bahwa unta itu diikatnya di masjid. Cuma pemahaman seperti ini namanya pemahaman zahir, itu dibantah oleh Imam Ibnu Hajar. Beliau mengatakan kita tidak bisa mengatakan seperti itu langsung. Kenapa? Harus kita kumpulkan riwayatnya. Apakah riwayatnya itu seperti itu atau tidak? Setelah itu beliau mengatakan, dan kami mendapatkan beberapa riwayat yang lebih tegas, ya, lebih tegas menunjukkan bahwa Dhimam bin Tha'labah tidak masuk dengan unta, tidak masuk dengan unta, tetapi untanya diikat di luar pintu masjid, kemudian dia baru masuk ke dalam masjid tanpa unta. Nah, ini kata beliau, menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa dan ini hadis ini kalau dipakai dalil tentang suci dan tidak najisnya kotoran unta dan kencing unta tidak benar. Kenapa? Karena riwayat yang lain jelas sekali menunjukkan kalau dhimam itu mengikatnya di luar pintu masjid. Kenapa? Karena ada sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan Hakim, lafadznya wa ana khaba'i rohu ala babil masjidi. Dhimam mengikat unta di depan pintu masjid. Fa'akola thumma dakhola. Setelah itu kakinya diikat thumma dakhola. Kemudian, nah, ada lafadz kemudian. Kemudian baru masuk masjid. Nah, terkadang maka itu memang terkadang untuk menetapkan sebuah hukum, ulama itu perlu perjalanan yang panjang. Maka diingatkan oleh para ulama, tidak bisa kita itu belajar fikih lewat dalil. Karena dalil itu perlu kita teliti semua jalan-jalannya sehingga terkumpul makna yang jelas dalam dalil. Terkadang ada seorang sahabat yang mengungkapkan dengan lafaz yang umum. Datang seorang badui masuk ke masjid bawa unta kemudian diikat di masjid. Maksudnya di masjid itu bukan di dalam pintu masjid, tapi di area masjid maksudnya itu. Area itu ya dekat-dekat dengan masjid, tetapi tidak di dalam masjid. Nah, itu harus kita kumpulkan. Maka terkadang ulama-ulama kita ahli fikih untuk menetapkan satu hukum mereka membutuhkan puluhan dalil. Dikumpulkan semua dalil, setelah itu baru diolah sama mereka. Tidak bisa satu dalil langsung kita mengambil sebuah istimbat, karena terkadang dalil itu terlalu global. Harus kita jelaskan secara rinci dalam dalil-dalil yang lain. Ininya, walaupun hadis ini yang kita baca dari dhimam itu seakan-akan dhimam itu masuk masjid dengan unta itu kemudian diikat di dalam masjid untanya. Tapi kalau kita cari yang lebih jelas, tidak, rupanya dia itu mengikat di luar pintu masjid kemudian masuk ke masjid tanpa untanya. Kemudian dhimam ini ketika dia sudah masuk masjid melihat para sahabat kumpul dengan Rasulullah di masjid. Setelah itu dia bertanya kepada orang-orang yang di situ, mana yang namanya Muhammad? Dan itu memang karakter orang Badui. Orang Badui itu seperti itu, karakternya keras, karakternya tidak basa-basi, dan orang Badui itu enggak punya malu. Sehingga ya ngomong langsung ngomong. Itu memang karakternya mereka. Setelah itu ketika dijelaskan Rasulullah itu yang itu, dan Rasulullah waktu itu sedang bersandar, disebutkan warna sifat, beberapa sifatnya Rasulullah. Para sahabat mengatakan hadzar rajulul abyadu. Itu yang kau inginkan itu adalah orang yang putih yang sedang bersandar itu. Disebutkan di sini di antara sifat fisiknya Rasulullah SAW, dan nanti kalau kita kumpulkan banyak sekali sifat fisiknya Rasulullah. Dan nanti biasanya sifat fisiknya Rasulullah itu nanti dikumpulkan dalam namanya syama'il. Syama'il Muhammadiyah. Yaitu mengumpulkan tentang sifat fisik, bentuk matanya Rasulullah, warna kulitnya, tinggi badan beliau, sifat rambutnya, itu nanti semua ada di Syama'il Muhammadiyah. Dan itu kenapa kok dikumpulkan oleh para ulama? Supaya tujuannya supaya tidak sembarangan orang mengaku saya ketemu dengan Rasul dalam mimpi. Saya ketemu dengan Rasul dalam mimpi. Kecuali kalau dia pernah melihat Rasulullah, para sahabat mungkin. Tapi kalau orang-orang setelah sahabat kok tiba-tiba mengaku saya ketemu dengan Rasulullah, enggak mudah. Sifatnya seperti apa? Sifat matanya kamu lihat seperti apa? Warna kulitnya seperti apa? Maka itu perlu detail, karena semua jin bisa menjelma ke semua bentuk manusia kecuali Rasulullah SAW. Sehingga tidak mudah untuk menetap seperti itu, enggak mudah. Dan di sini disebutkan di antara sifat fisiknya Rasulullah itu, Rasulullah warna kulitnya itu putih. Tapi yang dimaksud dengan putih itu kata para ulama, putih itu abiyat musyrib bihumrah. Putih kemerah-merahan. yaitu warna kulitnya Rasulullah itu putih kemerah-merahan. Dan Rasulullah itu putihnya bukan putih tulen, yaitu orang yang putih-putih tulen bukan, tapi putihnya itu kemerah-merahan. Dan itu sifatnya orang-orang Arab, yaitu warna kulitnya orang Arab seperti itu, bukan warna kulitnya orang Eropa. Beda nanti warna kulitnya orang Arab dengan orang Eropa itu beda. Jadi warna kulitnya Rasulullah itu putih kemerah-merahan, yaitu bukan putih yang murni, tetapi kemerah-merahan. Kemudian kalau kita perhatikan di sini diskusinya orang ini langsung datangi Rasulullah, kemudian memang dia itu atau imam ini kayak enggak punya adab dengan Rasulullah SAW, sehingga langsung bertanya, apakah engkau tidak ya biasa karakter orang Badui seperti itu, cuma beliau memberikan udur, yaitu Imam bin Thalabah beliau mengatakan di awalnya sebelum diskusi itu memang beliau seperti itu. Beliau mengatakan inni sa'iluka famusyaddidun 'alaika fil mas'alati. Wahai Muhammad, saya ingin bertanya kepada engkau, tetapi maaf, ucapan saya keras, yaitu tegas saya itu. Fala tahid 'alayya fi nafsika, maka kamu jangan marah. Yaitu jangan marah dengan saya karena saya memang seperti itu orangnya. Yaitu berarti menunjukkan apa? Dia memberikan alasan dulu, saya memang orangnya seperti ini. Orangnya seperti ini. Kalau kita perhatikan memang tidak boleh sebenarnya memanggil Rasulullah itu dengan nama. Dengan nama ya Muhammad itu tidak dibolehkan. Karena Allah Ta'ala melarang, la taj'alu du'a ar-rasul. Kalian jangan mendadak menjadikan panggilan kamu kepada Nabi seperti panggilan kamu kepada teman-teman kamu memanggil namanya. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dhu. Dalam surat An-Nur ayat ke-63. Tidak boleh sehingga kita memanggil ya Muhammad, enggak boleh. Tapi kita panggilnya ya Rasulullah. Lah kenapa kok imam itu memanggilnya seperti itu? Maka kata Imam Hajar, kemungkinan imam itu belum tahu larangan memanggil Rasulullah dengan namanya. Sehingga ketika beliau belum tahu larangan seperti itu, sehingga ya beliau mengatakan seperti itu. Diskusinya beliau langsung memanggil Rasulullah ya Ibn Abdul Muttalib. Jadi langsung memanggil dengan namanya seperti itu karena beliau belum tahu larangannya. Kalau kita perhatikan dari pertanyaan imam kepada Rasulullah, imam tanya kepada Rasulullah, nanti pertanyaan beliau itu ada 4 pertanyaan yang dilontarkan imam kepada Rasulullah itu ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama berkaitan dengan risalah yang kau bawa itu benar dari Allah atau bukan. Ini yang pertama. Yang kedua, apakah sholat 5 waktu itu benar engkau perintahkan dari Allah Ta'ala. Yang ketiga, tentang masalah puasa, apakah benar puasa Ramadan itu perintah dari Allah Ta'ala. Kemudian nanti yang keempat, tentang zakat, apakah benar Allah memerintahkan kita itu untuk membayar zakat yang diambil dari orang kaya diberikan kepada orang miskin. Rasulnya mengatakan benar, benar, benar, benar. Yaitu jawaban Rasul cuma sebut. Rasul enggak menjelaskan panjang lebar. Karena memang terkadang masalah seperti ini yang sering saya sampaikan, masalah tanya jawab, masalah namanya fatwa sebenarnya, tanya jawab yang berkaitan masalah pribadi itu namanya fatwa. Fatwa itu metodologinya adalah fatwa itu dengan ucapan yang paling ringkas. Tidak boleh panjang lebar. Panjang lebar itu kajian, bukan fatwa. Sehingga jawaban Rasul hanya mengatakan iya. Rasul tidak menjelaskan lagi. Saya itu gini, gini, gini, gini. Puasa itu seperti ini. Enggak. Rasul mengatakan iya. Iya. Kenapa? Karena itu metodologi tanya jawab. Sehingga orang itu bertanya sesuai dengan kadarnya. Orang menjawab sesuai dengan kadarnya juga yang ditanyakan. Tidak boleh lebih. Kecuali. Nanti kata para ulama ada bab kecuali jika ada masalah penting yang terluputkan dalam pertanyaan, harus kita jawab, kita tambahi. Misalkan ketika ada seorang sahabat datang ke Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, kami terkadang kalau safar di atas kapal kita itu membawa air cuma sedikit ya Rasulullah, khusus yaitu cukup untuk khusus minum saja. Boleh enggak kami itu berwudu dengan air laut yang rasanya asin ya Rasulullah? Ditanyanya cuma dalam masalah air, boleh enggak dipakai untuk berwudu padahal air itu sudah warnanya asin, rasanya asin. Sebenarnya kan jawabannya kan cuma berkaitan dengan air saja, enggak boleh lebih. Karena enggak dibutuhkan sama yang bertanya. Tapi Rasulullah melihat ada sebuah masalah penting yang terluputkan, yang kalian butuhkan dalam kehidupan kalian. Sehingga Rasulullah menambahi faidah. Tapi menambahi faidah itu harus itu dibutuhkan atau tidak. Sehingga bukan panjang lebar, oh ini tuh gini. Ini bukan kajian. Ini tanya jawab. Sehingga Rasulullah mengatakan yaitu al-hillu huwa tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Rasulullah hanya mengatakan air laut itu suci. Airnya suci untuk berwudu dan bangkainya juga halal dimakan. Di sini Rasulullah menambahkan al-hillu maitatuhu. Bangkainya boleh dimakan. Kenapa kok Rasulullah menyebutkan masalah bangkai? Padahal sahabat itu enggak bertanya masalah bangkai. Orang sahabat itu cuma bertanya masalah air, boleh digunakan untuk berwudu tidak? Rasulullah mengatakan boleh, karena suci mensucikan. Dan bangkainya pun halal. Kenapa kok Rasulullah menyebutkan ini? Karena Rasulullah melihat itu sangat dibutuhkan. Terkadang kalau kamu safar di atas kapal, kamu terkadang harus makan bangkai. Yaitu ikan yang enggak disembelih. Itu terkadang harus dijelaskan hukumnya supaya itu kamu itu boleh. Akhirnya Rasulullah mengatakan, enggak apa-apa, bangkainya ikan itu boleh. Jadi kalau kita perhatikan memang itu seni namanya tanya jawab. Seni fatwa, dinamakan dengan seni fatwa. Seni fatwa itu memang itu ada seni sendiri, yaitu fatwa itu bukan kajian. Beda, bukan nulis kitab. Nulis kitab, tulis detail-detailnya sampai ini dalnya ini saya atau tidaknya ini. Atau kita kajian satu jam kita jelaskan ini. Silakan, itu namanya majelis ilmu. Kenapa? Karena orang yang datang itu ingin mendapatkan banyak faedah. Tapi kalau majelis fatwa enggak seperti itu. Fatwa itu menjawab pertanyaan yang dilontarkan, hukumnya apa. Sehingga yang penting itu hukum. Yang penting itu hukumnya boleh atau tidak, wajib atau sunnah atau haram atau makruh itu. Sehingga kalau misalkan panjang lebar ini pertanyaan, yang penting itu jawabannya, oh ini seperti ini hukumnya boleh. Cukup. Itu namanya dunia fatwa. Sehingga tidak bisa disamakan dunia fatwa itu harus seperti kajian satu jam, satu pertanyaan dibahas secara satu jam. Itu namanya bukan majelis fatwa, tapi itu namanya kajian panjang lebar. Sehingga satu masalah dikupas selama panjang lebar, itu namanya kajian. Sehingga memang dunia fatwa seperti itu. Maka Rasulullah tidak menjelaskan apakah benar sholat itu 5 kali sehari semalam. Iya. Rasulullah tidak harus menjelaskan sholat yang pertama, sholat duhur, asar, maghrib, sholat duhur, 4 rakaat, nanti harus ini. Tidak perlu. Karena tidak ditanyakan. Karena tidak ditanyakan. Dan kemungkinan orang itu sudah tahu mendengar dari utusan Rasulullah yang datang kepada dia. Dia hanya mempertegas saja benar atau tidak. Sehingga Rasulullah pun jawabannya cuma ya benar. Jawabannya cuma benar. Dan para ulama mengatakan Dhimam bin Tsa'labah itu beliau datang kemungkinan kalau kata Imam Hajar kemungkinan tahun 9 Hijriah. Berarti tahun-tahun terakhir. Dan tahun-tahun terakhir itu berarti menunjukkan Islam itu sudah tersebar luas kemana-mana. Sehingga kemungkinan besar hampir semua kabilah Arab mendengar tentang Islam. Mendengar tentang Islam, bisa mendengar dengan jelas sampai akhirnya langsung mereka masuk Islam, padahal mereka belum pernah ketemu sama Rasulullah. Ada juga yang mendengar, cuma mereka itu tidak langsung beriman, tapi mereka ingin menegaskan dulu kepada Rasulullah, datang ke Rasulullah, tegaskan, mumpung Rasulullah masih hidup. Apakah utusan yang datang kepada da'i-da'ilah, ustad-ustad yang datang kepada kita yang mengajarkan Islam itu benar atau tidak? Sehingga nanti di tahun-tahun itu dinamakan dengan Amul Wufud. Tahun banyaknya delegasi-delegasi yang datang ke Rasulullah untuk mempertanyakan Islam. Dinamakan dengan Amul Wufud, tahun banyaknya delegasi. Itu nanti tahunnya kapan? Tahun itu setelah dibuka kota Mekah. Sebelum dibuka kota Mekah, itu nanti tersebar. Karena Rasulullah itu ketika sudah ada perjanjian Hudaybiyah, jadi setelah perjanjian Hudaybiyah, maka Islam itu aman, sudah ada perjanjian. Sehingga orang kafir Quraisy tidak mengusik keamanan orang muslim. Akhirnya di situ nanti Rasulullah mengutus banyak utusan membawa surat-surat ke negara-negara, kerajaan-kerajaan. Lalu di situ akhirnya Islam tersebar kemana-mana. Akhirnya ketika Islam tersebar, maka nanti setelah itu mereka berdatangan untuk ke Rasulullah SAW. Dinamakan dengan Amul Wufud. Sampai Rasulullah ketika itu, ketika datangnya utusan-utusan ini, sampai ada seorang sahabat yang memberikan baju bagus sama Rasulullah. Ya Rasulullah, baju ini yang dipakai ya Rasulullah. Datang utusan-utusan yang banyak. Kalau bisa engkau itu berpenampilan yang rapi ya Rasulullah. Ini baju yang terbaik. Akhirnya setelah itu Rasulullah pakai baju yang indah ketika datang utusan-utusan itu. Jadi intinya banyak sekali utusan yang datang kepada Rasulullah. Lah ini Dhimam bin Tha'labah ini, kalau kata tadi saya sebutkan, kata Umar, termasuk orang yang paling cerdas. Pertanyaan sangat bagus sekali yang dilontarkan kepada Rasulullah. Pertanyaan, empat pertanyaan yang tadi kita sebutkan. Pertanyaan yang pertama, beliau mengatakan, As'aluka bi rabbika wa rabbi man qablaka. Saya ingin bertanya dengan bersumpah kepada Tuhan kamu dan bersumpah kepada Tuhan sebelum kamu. Apakah benar Allah itu mengutus kamu sebagai Rasul kepada semua manusia? Rasulullah mengatakan, nah, menunjukkan berarti apa? Dhimam bin Tha'labah itu datang kepada beliau dan kepada kabilah beliau tentang dakwah Islam, bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasul yang diutus kepada semua manusia. Itu berarti sampai kepada telinganya Dhimam. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa zaman itu namanya da'i, penuntut ilmu belajar sama Rasulullah. Setelah itu mereka pada pulang, mereka pada menyebar, untuk menyebarkan Islam itu ada. Maka menunjukkan apa? Kalau kita perhatikan itu, Nabi Muhammad dakwah beliau itu kaderisasi. Sehingga beliau itu kayak sekolahan, walaupun memang sekolahan gak ada wujudnya zaman itu. Tapi model sekolahan itu ya kehidupan, normal. Para sahabat datang ke Rasulullah belajar satu bulan, setelah itu mereka pulang berdakwah. Itu seperti itu kehidupan mereka. Cuma sekarang dibikin nah sebuah tempat untuk belajar khusus namanya pondok pesantren. Untuk mengkader orang-orang yang nanti akan menyebarkan dakwah. Bahkan kalau zaman dulu, memang zaman dulu itu gak ada sekolah yang memang khusus seperti itu, gak ada. Cuma gambarannya itu kayak sudah mulai muncul, seperti ada namanya rumah yang disediakan bagi orang-orang yang datang di luar kota, ya sebelah masjid, namanya Ahlu Sufah. Datang ke Madinah gak punya rumah, nanti ada rumah yang disediakan bagi tamu-tamu. Dan nanti mereka tinggal di situ, ada yang tinggalnya lama, ada yang tinggalnya cuma sebentar. Bahkan ada anak-anak kecil yang datang ke Rasulullah. Anak-anak kecil yang mereka datang ke Madinah, beberapa rombongan anak kecil itu belajar sama Rasulullah. Sampai ada ceritanya itu, ada seorang anak, dia tinggal di situ selama beberapa bulan, yaitu ingin belajar Islam lah beberapa bulan. Setelah itu Rasulullah itu melihat kami itu sudah kangen dengan orang tua kami. Akhirnya Rasulullah memerintahkan kepada kami, nak, sudah kalian pulang dulu ke rumah, tunaikan rasa kangen kalian kepada orang tua kalian. Dan nanti dalam perjalanan kalian, ada satu kalian yang jadi imam. Kalau kalian itu sholat, satu dia jadi imam. Akhirnya mereka nanti pulang. Bahkan ketika pulang, mereka jadi imam setelah itu. Sampai ada sebuah riwayat itu, sebuah kabilah yang jadi imam itu anak kecil, belum balig. Sampai membawa bajunya saja itu gak pecus. Sampai terkadang tersingkap auratnya. Sampai akhirnya jamaah makmumnya itu mengatakan, tolong si imam kalian itu diperhatikan bajunya gitu loh. Menunjukkan apa? Jadi imam itu boleh walaupun masih kecil. Berarti menunjukkan apa? Kaderisasi, sistem kaderisasi. Orang pada belajar kepada Rasulullah, setelah itu selesai pada pulang, menyebarkan dakwah, mereka keliling, itu biasa. Zaman dulu sudah ada. Zaman dulu sudah ada. Bahkan bukan hanya itu, terkadang Rasulullah mendidik para sahabat, seperti Mu'ad bin Jabal, ini kan sahabat mulia Mu'ad bin Jabal ini. Setelah itu Mu'ad bin Jabal dikirim ke Yaman. Kamu nanti ke Yaman, wahai Mu'ad, tapi perhatikan, di sana itu orang Kristen. Sehingga kamu harus tahu cara berdakwah melawan orang Kristen itu seperti apa. Akhirnya Mu'ad bin Jabal berangkat ke sana. Abu Musa Asy'ari dikirim, Ali bin Abi Thalib dikirim, sahabat ini dikirim, sahabat ini dikirim. Untuk apa? Untuk mendakwakan Islam. Mus'ab bin Umair dulu dikirim sama Rasulullah ke Madinah. Ketika Rasulullah di Mekah, dipilih sahabat yang paling cerdas, yang paling pintar berbicara, dikirim sama Rasulullah. Yang dikirim adalah Mus'ab bin Umair. Datang ke Madinah berdakwah pelan-pelan sampai akhirnya tersebar Islam di Madinah. Menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa sistem kaderisasi itu sudah ada sejak zaman Rasulullah. Cuma Rasulullah bukan sistemnya kayak sekolahan, dibikin secara rapi seperti itu. Nanti Rasulullah meninggal dunia, dilanjutkan ta'lim, pengajaran, kaderisasi itu dilanjutkan oleh para sahabat. Sahabat tersebar mereka nanti, ada yang di Irak, ada yang di Syam, ada yang di sini, dan mereka ngajar. Mereka ngajar, cuma ada sahabat yang fokus ngajar sampai punya murid-murid. Ada juga sahabat-sahabat yang mereka ya terkadang ngajar, terkadang mereka berjihad. Bahkan ada di antara mereka yang menjadi gubernur, sehingga kewajiban mereka untuk menjalankan tugas dan amanah mereka lebih dominankan daripada mereka yang mengajar. Tapi ada sahabat-sahabat yang fokus ngajar, mendidik, sampai akhirnya nanti muncul kayak sekolahan. Yang fokus mendidik itu kan tiga sahabat atau tiga sekolah yang paling terkenal dengan banyaknya murid waktu itu yang berdatangan, itu kan tiga sekolah, tiga madrasah di Mekah. Ya kayak sekarang itu, kayak di Mekah itu kan sampai sekarang masih ada Masjid Haram, itu kan ada kajian-kajiannya itu. Zaman dulu sahabat itu sudah seperti itu, kajian-kajian itu ada di Mekah, Madinah, kemudian waktu itu di Kufah atau di Irak. Kalau di Mekah yang paling fokus ngajar itu Abdullah bin Abbas, beliau banyak muridnya Abdullah bin Abbas. Sedangkan kalau di Madinah yang paling kuat ngajar itu Abdullah Zaid bin Thabit. Cuma Zaid bin Thabit gak lama umurnya, setelah itu dilanjutkan nanti sama Abdullah bin Umar. Setelah itu kalau yang di Kufah itu sama Abdullah bin Mas'ud. Mereka ngajar dan mereka punya murid-murid setia yang belajar puluhan tahun kepada mereka. Sampai kalau zaman dulu itu, orang itu kalau masuk Masjidil Haram, Masjid Nabawi, mendapatkan kajian-kajian itu sudah ada zaman sahabat itu. Zaman sahabat berarti apa? Pengajaran itu sudah mulai ada, cuma belum rapi. Belum rapi, akhirnya mulai dirapikan lagi sistemnya itu, dirapikan, kemudian dibikin buku, kemudian bikin kurikulum, dibikin ini metodenya seperti ini, akhirnya sampai rapi sebuah metodologi dalam mempelajari Al-Qur'an dan Sunnah. Akhirnya setelah itu apa? Baru muncul namanya mazhab. Mazhab itu muaranya ke sini, muaranya ke sahabat semua. Muaranya ke sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau punya murid yang silsilahnya lah, murid-murid ke bawahnya itu nanti sampai Imam Abu Hanifah. Sehingga Imam Abu Hanifah itu silsilahnya nyambung kepada Abdullah bin Mas'ud. Sehingga metodologi mazhabnya Imam Abu Hanifah itu mazhabnya Abdullah bin Mas'ud yang dirapikan sama Imam Abu Hanifah. Jadi Abu Hanifah itu bukan mencetuskan, bukan. Abu Hanifah itu hanya merapikan metodologi cara mempelajari Al-Quran dan Sunnah, sistemnya Abdullah bin Mas'ud itu seperti apa. Yang beliau lebih banyaknya ke logika. Abdullah bin Mas'ud seperti itu memang. Karena itu nasihatnya Umar. Sedangkan metodologinya Abdullah bin Umar lebih kuat hadisnya. Hadisnya kuat sekali. Sehingga nanti metodologinya mazhab Maliki lebih condong ke dalil. Kaku dia itu dalam masalah qiyas kaku. Karena memang Abdullah bin Umar, Zaid bin Thabit dan ulama-ulama sahabat Madinah sistemnya seperti itu di Madinah. Sedangkan mazhabnya Abdullah bin Abbas lebih kuatnya di tafsir. Kalau urusan Al-Qur'an tafsir jagonya beliau. Sehingga muncul nanti para sahabat atau para ulama-ulama mumpuni dalam fikih, cuma mereka lebih kuatnya di tafsirnya. Sehingga pada setelah itu nanti muncul mazhab ini, yang mereka semuanya merupakan ilmunya para sahabat yang dirapikan. Setelah itu nanti muncul Imam Syafi'i, muncul nanti Imam Ahmad, dan yang lainnya. Mereka bukan pencetus, tetapi mereka itu hanya merapikan metodologi sahabat. Di mana sahabat itu mereka punya cara untuk memahami dalil itu ada. Menunjukkan apa? Menunjukkan intinya metodologi belajar. Ada seorang guru ngajar sampai punya murid, muridnya nanti lanjutkan lagi menyebarkan ilmunya. Zaman dulu itu seperti itu. Dan itu sistem terbaiknya Rasulullah dalam berdakwah itu seperti itu. Ada tetap pusatnya itu ada. Kalau sama Rasulullah ketika masih hidup, yuk pusatnya Rasulullah. Tapi setelah itu apa? Para sahabat enggak mungkin bersama Rasulullah terus. Para sahabat dikirim ke sana. Sampai kalau kita perhatikan ya, Mu'ad bin Jabal itu kan termasuk pemuda yang paling cerdas. Mu'ad bin Jabal ini termasuk ulama, ya itu yang paling kuat ilmunya. Kalau di kalangan sahabat itu beliau paling cerdas. Setelah itu kan beliau dikirim ke Yaman. Sampai akhirnya beliau itu dakwah di Yaman dengan area yang luas sekali di Yaman itu. Dan beliau itu sibuk karena dakwah di Yaman, sampai akhirnya tidak berjumpa lagi dengan Rasulullah sampai beliau meninggal dunia. Beliau meninggal dunia baru akhirnya beliau itu pulang dari Yaman. Setelah itu nanti beliau jihad setelah itu. Sehingga kalau kita perhatikan zaman dulu itu, karena zaman dulu itu banyak sekali yang harus dikerjakan. Kalau sekarang kan alhamdulillah kita lihat sudah aman. Zaman dulu kan enggak, jihad, kemudian ngajar, kemudian haji. Orang haji pun susah payah zaman dulu. Orang haji minimal 4 bulan perjalanan. Sehingga kalau orang haji yang mereka tinggalkan belajar, tinggalkan itu, mereka konsekuensinya seperti itu. Tetapi apa? Tapi zaman dulu itu ada sahabat-sahabat yang fokus untuk ngajar. Ada sahabat-sahabat yang fokus berjihad, ada sahabat-sahabat yang fokus untuk bekerja, membantu para fuqara dan masakin itu ada. Nah itu ada ulama-ulama yang dia itu luar biasa ilmunya, cuma karena enggak fokus ngajar, akhirnya enggak punya murid. Seperti misalkan Lif bin Sa'ad. Lif bin Sa'ad itu orang kaya raya beliau itu, kaya raya dan orang dermawan. Saking kayanya itu kalau dihitung-hitung, duit yang masuk setiap tahun itu miliaran. Itu setiap bulan itu sampai berapa miliar kalau dihitung-hitung itu omset yang beliau masuk, apalagi sampai setahun. Tapi beliau punya uang yang banyak itu, beliau tidak pernah bayar zakat. Ulama kaya raya yang hartanya melimpah, sampai setiap bulan saja itu berapa miliar yang kalau dihitung itu pakai rupiah itu masuk itu, tapi beliau tidak pernah bayar zakat. Kenapa? Karena semuanya habis untuk membantu ulama. Imam Malik waktu itu dia cerita kepada Leith bin Sa'ad, Leith, saya masih punya utang sekian, boleh gak saya itu minjem kamu? Maka Imam Leith mengatakan, gak usah pinjem, tak berikan dua kali lipat. Demikian juga para penuntut ilmu dibiayai semua sama beliau. Sampai beliau terkadang orang-orang haji semuanya dibayar semua sama beliau, orang kaya raya. Cuma beliau tidak pernah setiap tahun itu bayar zakat, karena setiap tahun mesti habis uangnya itu. Beliau kalau dalam masalah fikih, kata para ulama, Leith afqah min Malik. Secara pemahaman fikih itu, kalau dilihat itu, Imam Leith bin Sa'ad lebih kuat fikihnya daripada Imam Malik. Beliau lebih kuat, itu lebih cerdas zaman itu. Cuma beliau tidak punya murid. Beliau tidak punya murid. Akhirnya ketika beliau meninggal dunia, sampai ada mazhab waktu itu cuma berjalan sebentar, namanya mazhab Leith itu ada. Yaitu berjalan sebentar lah mazhab. Setelah itu hilang. Zaman sekarang sudah tidak ada mazhab Leith itu, tidak ada. Demikian juga misalkan mazhab Sufyaniyah, Sufyan bin Uyainah. Itu ulama besar zaman itu dan terkenal sekali. Terkenal sekali itu seletingnya ya Imam Malik, Sufyan bin Uyainah. Ini ulama yang luar biasa. Imam Syafi'i belajar sama beliau juga ketika di Mekah. Luar biasa ini ilmunya, top sekali. Cuma sayangnya karena beliau mewarisi ilmunya Abdullah bin Abbas. Cuma sayangnya beliau tidak punya murid yang berkhidmah untuk beliau. Beliau punya murid tapi setelah itu berhenti muridnya itu. Sehingga setelah itu mazhabnya Sufyaniyah itu mati juga. Sehingga fahami di sini, mazhab itu banyak sekali zaman dulu. Hampir semua ulama itu punya mazhab, setiap ulama punya mazhab sendiri-sendiri. Karena zaman itu, kebanyakan ulama zaman itu mujtahid mutlak semua. Cuma qadarullah yang Allah takdirkan, mazhab yang masih ada sampai hari kiamat itu cuma 4. Yang lain setelah itu hilang semua. Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Kenapa kok mazhab mereka itu masih ada sampai hari kiamat? Karena jasa murid-murid mereka. Coba kita perhatikan nih, kalau kita perhatikan bikin mazhab itu butuh berabad-abad. Imam Syafi'i meninggal dunia, apakah mazhab itu sudah rapi dengan Imam Syafi'i? Tidak. Kitab-kitab Imam Syafi'i dibaca sampai sekarang enggak ada orang faham. Sehingga apa? Imam Syafi'i butuh murid-muridnya yang mumpuni. Imam Al-Humaydi, kemudian Al-Muzani, kemudian nanti Abu Thawr, kemudian Sulaiman bin Rabi, itu ulama-ulama setelah Imam Syafi'i yang akan merapikan lagi mazhabnya Imam Syafi'i, dirapikan. Setelah itu dibikin kaidah-kaidah, dirapikan, diringkas, ini, diramu lagi. Nanti setelah itu datang generasi berikutnya, butuh dirapikan lagi, dirapikan lagi. Murid-muridnya setelah itu diajarkan, disebarkan lagi. Sampai akhirnya nanti datang namanya muhakkik dalam mazhab. Muhakkik dalam mazhab pun punya dua generasi. Yaitu ahli tahqiq pertama itu namanya Syekhon. Yang pertama itu adalah Imam Nawawi, kemudian juga Imam Rafi. Itu yang dirapikan serapi-rapinya lah. Sampai akhirnya bangunan mazhab itu rapi dan lengkap. Itu Imam Nawawi dan Imam Rafi. Nanti setelah itu datang lagi generasi berikut yang merapikan, yaitu Imam, kalau dalam mazhab itu seperti Imam Ibnu Hajar, bukan Al-Asqalani, bukan Ibnu Hajar Al-Haythami, Ibnu Hajar. Kalau kita lihat Ibnu Hajar itu ya dalam mazhab ya berarti yang beliau, Ibnu Hajar sama Imam Ar-Romli. Berarti apa? Itu sampai berabad-abad, butuh lama sekali. Sehingga kalau kita perhatikan, itu memang murid itu penting. Kalau zaman dulu sampai ulama-ulama itu sampai menangis kalau mereka di Ka'bah, sampai nangis mereka itu ketika mereka enggak punya murid yang akan berkhidmah untuk mereka. Sehingga apa? Kalau zaman dulu itu yang mereka pentingkan itu murid. Murid. Maka itu kalau zaman dulu, murid itu emas bagi mereka. Mereka punya murid, mereka jor-joran ngajar untuk murid itu jor-joran mereka. Hatta muridnya satu. Hatta muridnya cuma dua. Dan yang mereka butuhkan murid. Mereka punya harapan apa? Kalaupun mereka mati, ilmu mereka jangan sampai mati. Mereka pengen punya harapan, ilmu mereka akan kekal sampai hari kiamat. Kenapa? Karena matinya ilmu itu karena gak punya murid. Sehingga apa? Sehingga kalau kita karena di Yaman juga terbiasa seperti guru-guru kita itu, terbiasa dengan seperti itu, kita pun gaya orang Yamannya seperti ini. Yang kita butuhkan murid. Kita enggak terlalu senang pajian, taklik akbar, kita punya banyak jamaah yang datang. Enggak terlalu suka kita dengan seperti itu. Karena gaya orang Yaman enggak seperti itu. gayanya orang Yaman, karena kita didik sama guru kita, modelnya kita itu punya murid. Sehingga apa? Guru-guru kita itu yang top-top ya, guru-guru kita itu yang luar biasa itu, mereka kalau ngajar itu gak suka dengan banyak murid. Kalau mereka sudah ngajar dengan beberapa murid, satu, dua misalkan ya, kita sudah diajari, tiba-tiba datang murid baru datang itu, diusir sama guru kita, kamu ngapain di sini itu? Saya mau belajar, saya enggak, kamu belajar di sana, kamu belajar dari awal, kamu enggak bisa masuk di sini. Ini murid-murid saya yang memang yang spesial. Kenapa? Belajar sama saya sudah lama. Dua orang ya, dua orang saja, biasanya enggak boleh nambah. Dan itu biasa. Makanya itu guru kita kalau ngajar satu orang dengan 100 orang gayanya sama. Semangatnya luar biasa guru kita. Saya pernah belajar sama Syekh di Yaman yang jagonya akidah. Beliau kalau urusan akidah ya beliau lah, mantap sekali masalah akidah. Saya belajar cuma dua orang. Saya belajar setelah sholat subuh. Setelah sholat subuh yang lain pada halaqah Quran, saya belajar sama beliau. Kitab-kitab tinggi akidah, tohawiyah, syarah akidah tohawiyah itu tebal sekali itu. Sama kitab tauhid, Fathul Majid itu sampai selesai juga sama beliau. Beliau ngajari dua orang, satu majelis semuanya dengar suaranya itu. Saking semangatnya, kalau ngajari luar biasa, atas satu orang. Semangatnya itu luar biasa ngajari satu orang itu. Kenapa? Karena mereka itu sampai pernah saya tanya, Syekh antum itu ya ngajari kita satu orang, tapi kayak ngajari kita 1000 orang semangatnya itu. Maka beliau mengatakan, karena harapan kita cuma satu. Saya kalau meninggal dunia, ilmu saya sudah saya wariskan kepada kalian. Kalian nanti kalau bisa pulang bikin pondok pesantren, wariskan ilmu kalian. Sehingga bahwa ilmu saya itu akan hidup gitu. Dan itu harapan mereka. Sehingga kita pun dari dulu ya seperti itu. Kita enggak, kajian umum itu enggak terlalu senang kita itu. Kenapa? Karena mati semua ilmu seperti itu. Yang kita butuhkan itu murid yang akan melanjutkan kita gitu. Nah itu kita, saya juga dulu pernah ke Jakarta. Di Jakarta ya ngisi kajian ini. Enggak, bukan itu. Kehidupan saya enggak seperti itu. Kehidupan saya itu bikin pondok pesantren. Dan saya punya murid yang akan melanjutkan ilmu saya. Sehingga apa? Kalaupun kajian umum itu enggak ada masalah bagi saya. Karena bukan itu yang saya harapkan gitu. Dari dulu bukan itu gitu. Saya pun di Pekalongan kan syaratnya kan harus punya pondok pesantren. Kalau enggak ada pondok pesantren, ngapain saya di Pekalongan kan gitu. Banyak kota-kota yang lain yang waktu itu saya sudah datangi. Untuk dakwah itu sudah banyak sekali. Bahkan kalau sebelumnya saya sudah di Jakarta. Kalaupun mau cari kajian umum, Jakarta lebih banyak. Maksudnya itu jamaahnya lebih banyak. Cuma saya bukan itu yang saya harapkan. Saya datang di sini Pekalongan karena pondok yang saya ingin bangunkan itu. Sehingga itu harapan saya itu, bukan karena kajian dan yang, sehingga enggak ngisi kajian pun saya enggak ada masalah. Kenapa? Karena yang saya butuhkan adalah pondok pesantren. Saya punya murid. Saya punya murid cuma 1-2 orang enggak ada masalah. Yang penting saya mati, ilmu saya tidak mati. Saya sudah wariskan kepada mereka. Mungkin nanti mereka akan pulang ke kampung-kampung mereka, bikin pondok pesantren lagi. Nanti mereka akan melanjutkan ilmu saya. Sehingga itu yang saya harapkan. Dan itu ulama-ulama kita dulu seperti itu. Nah itu kenapa kok mazhab itu sampai sekarang masih hidup? Orang masih mengamalkan mazhabnya Imam Syafi'i misalkan. Karena murid-murid beliau yang terus menyebarkan. Dari generasi ke generasi, generasi terus sampai akhirnya. Sampai sekarang itu masih ada. Jadi mazhab itu semuanya masih ada. Mazhab Hanafi masih banyak. Mazhab Hanafi banyak, mazhab Maliki banyak. Dan ulama-ulamanya banyak sekali sekarang itu. Sehingga sekarang mulai hidup lagi. Semua mazhab sekarang mulai hidup lagi, mulai tenar sekarang. Ya sebenarnya sini, bahwa saya itu akhir jawana. Alhamdulillah, bila alamin salam bin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.